Balik lagi di Music Live Chat bareng Genda di sini. Aji di sini dan Ivy Alisa. Yeay. 6 Januari kemarin baru aja rilis single terbarunya menuju album keduanya yang mudah-mudahan ada di tahun ini ya, Ivy ya. Amin. Semesta menari. Kalau tadi lagunya itu judulnya Dua Insan, itu featuring sama Aditya Sofyan dari album pertama. Apa Lara tadi? Pelita Lara. Suara Aditya Sofyan emang khas banget ya. Sama gitarnya sih enak. Iya, gitarnya khas banget. Emang harus dia juga tuh yang ngisi gitarnya. Kayak dengerin itu enggak lo? KOC, King of Convenience. Mirip. Iya, aku suka banget juga. Aduh, senandung masih menahan nafas. Nanti konsernya nonton dong. Bulan Maret kan? Konser juga dia. Di sini, iya. Aditya Sofyan. Kiosi. Iya. Udah nonton dulu zaman dulu. Tapi Kiosinya yang Roy. Roy Kiosi. Beda dong, Yas. Oke, kita mau menanyakan ini pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah WhatsApp ya. Betul. Kak Ivy. Ada dari Tangerang, Vi, Banjarmasin, Gorontalo, Jakarta, Bandung, Jakbar. Wow. Mau dari mana nih? Gorontalo dia. Gorontalo ya. Jauh. Oke. Ada Aldi namanya. Selama perilisan lagu tersebut, ada gak cerita yang ternyata menjadi inspirasi baru untuk syuting music videonya? Kalau music videonya kayaknya sama proses pembuatan lagunya gak gitu saling bersinggungan ya. Cuman mungkin kalau music videonya mungkin lebih kayak dari liriknya emang diambil yang manis-manisnya, terus ceritanya kita kembangin sendiri. Tapi kalau kayak fun fact tentang lagunya, kayaknya... Nah, aku tuh udah sempat workshop beberapa lagu, kayak 4 lagu gitu sama si Kang Ari ini. Terus buat nanti buat album ya, buat albumnya, album buat kedua album. Ya. Oke. Okay. Jadi kalau kata dia bangun album tuh, bikin album tuh kayak bangun klaster rumah. Jadi emang harus dipikirin dari awal kan, mau bentuk rumahnya pada kayak gimana nih, gambaran aja dulu gitu. Terus lagu Semesta Menari ini tadinya kita taruh kayak paling belakang lah, kayak enggak dia enggak dijadiin prioritas dan jadi single kebayangnya gitu. Terus tiba-tiba pas kita lagi ngerjain lagu lain tuh ada lagu yang udah intens banget kita kerjain, udah hampir lengkap mau jadi nih. Tiba-tiba kita lagi jenuh banget nih di studio. Abis itu kita buka-buka file-file lama ini yang udah pernah kita kerjain, terus kayak loh, kok ini tiba-tiba jadi bagus ya gitu. Lagunya tiba-tiba jadi kayak apa ini duluan aja ya? Iya, kayak... tiba-tiba muncul kebeeman di situ. Iya. Oke, okay, kita kerjain ini. Okay. Gitu. Bongkar lagi. Tapi kalau emang kayaknya dapet ya lebih cepet akhirnya. Kan iya, kayaknya gitu ya. Iya. Emang ada proses-proses yang magis. Nah, magis. Kalau inspirasinya dari mana? Ini buat apa namanya menjawab Aldi dari Gorontalo. Inspirasi apa ini lagu? Lagu dan musik video ya jatuhnya ya dia ya. Jadi berarti udah ngeliat nih musik videonya. Iya, lagunya. Lebih tepatnya kayaknya aku punya tulisan beberapa tentang lirik ini deh. Jadinya ya udah aku kayak mau kayak punya musik yang terinspirasi dari era-era 2010-an, 2000-an awal. 2010 siapa 2000-an awal? Yang kayak Kau Dua atau kayak Kau, iya. Ya ada yang lain yang pantas untukku. Jarang loh orang tahu lagu itu. Iya. Yang seharusnya ku. Mirip emang ya, Setipe karena emang inspirasinya itu, terus lagu-lagunya soul vibe yang hapuslah cinta. Bener banget. Iya. Kebayang. Jadi aku pengen deh di era sekarang aku mengeluarkan lagu yang terinspirasi dari itu gitu. Mantap. Oh jadi dari situ ya. Aman ya Aldi ya, Gorontalo ya. Aman ya Gorontalo. Oke. Next ada dari Niki di Banjarmasin, boleh ya? Boleh. Mantap nih. Gimana sih tanggapan Kak Ivy terhadap penyanyi baru yang bermunculan di industri tanah air? Kan kalau bisa dibilang kamu udah lama nih dari zamannya dulu girl band, akhirnya sekarang sendiri gitu kan ya. Banyak tuh dari era kamu sampai sekarang yang masuk terus sampai saat ini kan. Iya. Apalagi saat ini gitu loh. Banyak banget. Ya. Genrenya juga udah banyak juga. Betul. Aku sih ngeliatnya it's a good thing, kenapa enggak gitu, soalnya emang jadi makin bervariasi. Terus juga aku ngelihatnya sih kayak pendengar musik di Indonesia kayak makin beragam dan open banget sih. Jadi ibaratnya mau siapa, misalnya si A ngerilis lagu rock, B tapi yang tiba-tiba dangdut banget, ya semuanya tetap juga ada yang dengerin gitu. Jadi sekarang udah bukan yang kayak ngejar untuk mass yang seluruh Indonesia harus nyanyiin gitu, karena ya kayaknya eranya udah nggak kayak gitu lagi kan. Iya. Kayak masing-masingnya udah ada tempatnya sendiri gitu. Penikmatnya udah bisa milih ya. Lagu yang dia emang cocok gitu. Jadi ibaratnya nggak ngikutin brief market temunya gini, nggak usah. Nggak usah. Karya udah pada yang pintar. Jujur aja ya. Lebih suka kamu punya karya seperti apa, ya udah keluarin aja. Rilis kan? Aja. Rilis aja. Yeah. Mantap. Satu lagi ya. Satu lagi boleh. Baca nih, ini ada Rosi di Jakarta. Ada gak sih kak artis Indo atau penyanyi Indonesia yang pengen diajakin untuk kolaborasi bareng? Aditya Sofyan udah, Hi-Fi udah, Gerald Situmorang udah. Sebenarnya ada satu nama yang menarik. Dulu kan aku kan ikut ajang pencarian bakat anak-anak kan di TV. Gak usah gitu dong. Terus kayak aku mikir lucu kali ya di zaman sekarang kalau misalnya aku bisa beneran collab sama Om Duta. Kayak dia dulu kan jurinya. Jurinya kamu Duta, terus siapa lagi? Duta, Dave Hendrik, Ira Maya Sofa, Fa, sama Winda Idol. Oh Winda Idol. Iya. Oh mau Duta ya? Iya. Kenapa? Iya. Emang bagus banget sih suaranya Om Duta tuh. Khas suaranya. Iya, khas banget, terus juga kayak pribadinya juga baik banget. Kayaknya seru sih. One day. Oh, menarik deh. Menarik, ya. Iya. Celananya hanya kolek. Bukan begitu, beda. Salah dong. Celakanya. Oke. Okay. Ini terakhir ya dari Gary ya. Oke. Okay. Salut nih dia nih. Wah, itu. Itu cemilan. Dia bingung. Astagfirullah. Baru connect. Gary dari Tangerang. Mau nanya dong Kak, Kak Ivy gimana perasaannya pas syuting video klip bareng sama pemeran cowok? Lutfi ya? Iya, sama Lutfi ya. Lutfi mah udah biasa bikin video klip juga dia kan? Dia udah biasa director. Bikin musical juga kan, lagu-lagu kayak gitu. Gimana tuh katanya untuk ada perasaan canggung gak gitu? Adanya perasaan dicanggu sih. Waduh. Untung milihnya Lutfi. Udah temen ya? Udah paling benar, iya. Jadi awalnya aku emang kebayangnya Lutfi untuk direct video klipnya. Jadi gak kebayang ada modelnya waktu itu pas pertama kali. Jadi cuman kamu aja sendiri? Tapi aku udah ngincer nih, kayaknya kalau ada model pokoknya harus Lutfi juga. Biar gue gak, pertama biar hemat budget, kedua biar gak canggung juga. Aduh, soalnya kalau misalnya kayak hire model lagi kayak takut. Padahal aku tinggi loh sebenarnya. Kalau Lutfi kayak ya udahlah gitu. Lutfi udah biasa juga ya gitu. Dan biasa dia juga. Ini emang dia yang bikin ya video klipnya ya? Sebenarnya ide ceritanya awal dari aku sih. Dari kamu. Terus dikembangin bareng lah, basically berdua sebenarnya. Yang gitu. Direct Lutfi. Jadi dia udah sambil jadi model sambil kayak ngecek kamera. Udah bagus enggak? Iya, salut dah. Berarti at least yang pemerannya udah tahu jalan cerita si ininya, musik videonya, iya. Lebih cepat ya berarti bikin video klipnya ya? Lumayan cepat banget sih. Dan itu untuk ukuran kan ada kayak talent anak kecil tuh 3 orang. Untuk ada talent lain 3 orang anak-anak bocah gitu, cukup cepat makanya. Kayak ini udah selesai kayak. Iya udah. Mantap. Ya, emang Lutfi emang itu khas banget hasilnya Lutfi tuh. Ini kan sering banget bikin video klip ya. Nah, kenapa aku pilih Lutfi? Karena sebelumnya aku lihat karya-karya video klip yang dia kerjain dan itu tuh kayak pada heartwarming gitu dan kayaknya cocok untuk lagu yang temanya heartwarming juga. Kayaknya ceritanya memang aku pikir cocok nih buat ada modelnya. Sebelumnya kan MV aku kan lumayan yang kayak sinematik, yang indah aja, beauty shot. Kayaknya ini perlu yang jalan ceritanya jelas gitu. Dan lebih teenage ya kalau Lutfi tuh ya. Ya lebih teenage ya. Jadi yang belum nonton silakan langsung dinikmati video klip dari single terbarunya Ivy yaitu Semesta Menari. Sudah rilis dan juga bisa dengarkan lagunya di Pro 2. Betul. Dan sekarang kita akan mendengarkan langsung secara live. Yes. Yeah. Terima kasih Ivy, thank you udah hadir. Ini pertama kali loh. Serius. Iya, semoga hafal ya liriknya. Kalau kamu gak hafal, kita gak bisa make up. Iya, kita gak hafal juga. Kita search dulu liriknya. Nanti lempar ke penonton aja. Iya, boleh banget. Bantuin ya. Thank you ya, teman Pro 2 ya. Terima kasih, Vi ya. Thank you. Sekalian kita pamit, ya. Kita pamit. Aji pamit. Dan ini dia, Ivy Alisa. Music Live Chat. Aku nyanyi. Memandang indah malam ini, rasakan hangatnya suasana teruntuk kau yang saat ini. di sini dari taman. Dengerin siaran Pro 2 RRI Samarinda di